Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbana wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Kajian kita di malam hari ini, kita kembali membacakan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah yang menjelaskan tentang kemuliaan dan keutamaan ilmu syar'i. Naam. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan ayat yang beliau bawakan terkait masalah tersebut. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69, Allah berfirman, "Wa may yuti'i Allaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu min Allahi wa kafa billahi 'alima." Disebutkan di dalam ayat ini adanya empat tingkatan-tingkatan kemuliaan yang apabila seseorang memiliki salah satu dari keempatnya, maka ia akan mendapatkan pahala yang besar dan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan-tingkatan yang mulia dan sempurna tersebut ada empat. Yang pertama, tingkatan nubuwah sebagai seorang nabi, rasul Allah azza wa jal. Kemudian tingkatan siddiqiyah, seorang yang membenarkan Allah azza wa jal dan rasulnya alaihi salat wassalam. Dan tingkatan sebagai seorang yang syahid, asyuhada. Dan yang terakhir, tingkatan as-salihin sebagai wali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, disebutkan penjelasan oleh Imam Ibn Al-Qayyim pada alinea yang setelahnya, wal maqsud annahu zakara fiha al-maratib al-arba'ah ar-risalata wal-sidiqiyya wa-shahadata wal-wilayah. Dan yang dimaksudkan disebutkannya keempat tingkatan ini, tingkatan rasul, tingkatan siddiq, asyuhada, dan as-salihin, tingkatan yang paling tinggi, yang paling sempurna dari keempat tingkatan tersebut ternyata adalah tingkatan an-nubuwah war-risalah, tingkatan sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Kemudian setelahnya adalah tingkatan siddiqiyah. Yang dimaksud dengan as-siddiqu, as-siddiqun hum a'immatu adba'ir rusul, adalah para imam-imam pengikut dari para rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Itu siddiqun. Wa darajatuhum a'la darajati ba'dan nubuwa. Ini perhatikan. Dan derajat tingkatan as-siddiqun adalah derajat yang paling tinggi setelah derajat kenabian. Sehingga tingkatan yang paling tingginya setelah kenabian adalah as-siddiqun, para pengikut, bahkan imam-imam dari para pengikut-pengikut rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Fa in jara qalamul alimi bisiddiqiyah wa salami daduha biha kana afdhala min dami syahid alladzi lam yalhaqhu fi rutbati siddiqiyah. Perhatikan penjelasan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim terkait ayat ini untuk kemudian menjelaskan serta mentafsirkan mana di antara seorang alim dengan syahid yang paling afdol pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah seorang alim yang dia basahi pena-penanya untuk menulis, menyebarkan ilmu asy-syari'ah, mengajarkan warisan nabi dan para rasul, ataukah darah seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan tingkatan yang paling tinggi setelah nabi dan rasul adalah tingkatan siddiqun. Nah, di bawahnya adalah syuhada. Kemudian beliau menyebutkan apabila pena-pena seorang alim yang mereka adalah termasuk dari siddiqun, para pengikut rasul-rasul tersebut, wa salamidaduha biha kana afdhala min dami syahid, dan di mengalir tinta-tintanya, maka tentulah amalan-amalan dirinya itu lebih afdal dibandingkan darahnya seorang yang syahid, alladzi lam yalhaqhu fi rudbati siddiqiyah, yang bukan termasuk dari tingkatan siddiqun. Berarti seorang yang alim yang dari kalangan siddiqun itu lebih afdal amalan-amalan yang mereka amalkan di dalam berdakwah, di dalam menulis, berjihad dengan lisan, demikian pula dengan kolamnya, dengan penanya, itu ternyata lebih afdal dibandingkan seorang yang syahid yang bukan termasuk dari tingkatan as-siddiqun. Nah, kemudian beliau menyebutkan wa insala damu syahidi bi siddiqiyah wa qatara 'alayha kana afdala min midadil 'alim alladhi qassara 'anha. Namun apabila seorang yang syahid tersebut dari kalangan as-siddiqun sehingga menyebabkan akhirnya menetes darahnya, dia syahid di jalan Allah Azza wa Jalla, maka keadaan dirinya lebih afdal dibandingkan tinta-tintanya seorang yang alim yang tidak ikut serta di dalam berjihad. Di dalam berjihad. Nah, ini perhatikan penjelasan dari beliau, yang dengan penjelasan ini beliau menyebutkan kepada kita tingkatan yang afdal sebagai nilai seorang hamba di sisi Allah Azza wa Jalla adalah dilihat dari sisi apakah dia termasuk dari seorang yang siddiqun ataukah tidak. Nah, sehingga ada kalanya seorang yang syahid lebih afdal dibandingkan seorang yang alim bila seorang yang syahid tersebut dari kalangan siddiqun, ataukah seorang yang alim itu terkadang lebih afdal dibandingkan seorang yang syahid bila ternyata seorang yang syahid tersebut bukan dari kalangan as-siddiqun. Ini pendapat yang beliau sebutkan. Terkait sebelumnya menyebutkan adanya khilaf di antara ahli ilm mana di antara keduanya yang lebih afdal. Fa afdaluhuma siddiquhuma, maka yang paling afdal di antara keduanya kata beliau adalah yang paling jujur di antara keduanya. Fa in istawa ya fi siddiqiyah istawa fil martabah, wallahu alam. Kalau ternyata sama dari sisi tingkatan kejujurannya, maka sama pula dari sisi tingkatannya, wallahu alam. Berdalil dengan ayat yang tadi kita sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69 bahwasanya tingkatan yang tertinggi setelah an-nubuwah adalah as-siddiqun. Nah, wa siddiqiyah ya kamalul iman bima ja'a bihir rasulu ilman wa tasdiqan wa qiyaman bihi. Dan siddiqiyah adalah yang dimaksud dengan as-siddiqiyah, yang dengannya seseorang meraih tingkatan sebagai seorang yang siddiqun adalah kesempurnaan iman dengan apa yang dibawa oleh rasul, baik dari sisi ilmu dan membenarkannya serta menjalankan konsekuensi-konsekuensinya, itu as-siddiqiyah. Subhanallah. Berarti menunjukkan kepada kita seorang yang sampai pada tingkatan as-siddiqun adalah benar-benar orang-orang yang jujur hatinya membenarkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan diwujudkan kejujurannya tersebut dengan kejujuran lisannya dan perbuatannya di dalam mengedepankan dan menjalankan apa yang menjadi perintah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Lihatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, dikatakan sebagai seorang yang siddiq. Dan apabila kita membaca sejarah beliau, tidaklah lepas dari kejujuran yang demikian besar yang beliau miliki di dalam membenarkan dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dan diwujudkan dengan amalan-amalan beliau, sehingga jadilah beliau sebagai seafdal-afdal umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seafdal-afdal sahabah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Nah, disebabkan karena kejujurannya. Sebagian di antara salaf menyebutkan, ma sabaqakum Abu Bakrin bi kathrati siyamin wala salatin wala qiyamin walakin bi syai'in ma waqara fi qalbihi. Tidaklah Abu Bakar As-Siddiq tersebut mengungguli kalian disebabkan karena banyaknya puasanya, banyaknya salatnya, serta banyaknya ibadahnya. Naam. Akan tetapi disebabkan karena apa yang ada di dalam hati beliau berupa iman, dari sisi ketulusannya berupa keikhlasan yang membuahkan padanya kejujuran di dalam beramal dan berucap, sehingga benar-benar sesuai dengan apa yang beliau dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah masyhur salah satu perkataan Abu Bakar Siddiq. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, inni khasyitu in taraktu syai'an min amrihi an aziha. Saya khawatir apabila saya tinggalkan sedikit saja dari perintahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, saya akan menyimpang, an aziha, akan menyimpang. Lihat bagaimana ketakutan beliau dan bukti ketulusan kejujuran iman beliau kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, hingga beliau berkeinginan untuk senantiasa di dalam melakukan sesuatu agar sesuai dengan apa yang menjadi perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini tingkatan yang tertinggi setelah an-nubuwah. Kemudian beliau menyebutkan, fahiya raji'atun ila nafsil ilm. Ternyata tingkatan as-siddiqiyah ini kembalinya kepada ilmu. Kembalinya kepada ilmu. Ilmu yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, karena yang dimaksud dengan as-siddiqun adalah membenarkan seluruh apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dibawa oleh Rasul itulah al-ilm. Sehingga terkait apa yang dibenarkan, apa saja yang diamalkan, apa saja yang harus ditinggalkan, ini semuanya kembalinya ternyata kepada al-ilm, kepada ilmu syar'i. Nah, bukan kepada selainnya. Fa kullu man kana a'lama bima ja'a bihi ar-rasul wa akmala tasdiqan lahu kana atamma siddiqiyatan. Maka siapa saja, kata beliau, yang paling berilmu dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan paling sempurna di dalam membenarkannya baik secara lisan atau secara perbuatan, maka kana atamma siddiqiyatan, maka dia menjadi seorang yang paling sempurna dari sisi tingkatan siddiqiyahnya. Fasiddiqiyatu syajaratun usuluha al-ilm. Maka tingkatan siddiqiyah itu adalah ibarat sebagai satu pohon yang dasarnya, akarnya itu adalah ilmu, yang tidak akan bisa tegak kecuali di atas ilmu. Wa furu'uha tasdiq wa thamratuha al-amalu. Cabang-cabangnya, ranting-ranting dari pohon tersebut adalah at-tasdiq, dia benarkan. Wa samaratuhal amal, dan membuat, dan buahnya itu adalah amalan. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala, inilah tingkatan yang paling afdal dari tingkatan-tingkatan kesempurnaan kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan penjelasan yang telah sebutkan ini menunjukkan kepada kita pada ilmu syar'i, di dalamnya ada sekian banyak fadilah dan keutamaan yang besar. Di antaranya dengannya seseorang akan bisa meraih tingkatan siddiqiyah tersebut. Wa hadhihi kalimatun jami'atun fi mas'alatil 'alim wa syahid wa ayyuhum afdal, dan inilah ucapan-ucapan yang mencakup, yang sebagai sesuatu yang mengumpulkan dari sekian-sekian pendapat-pendapat masalah mana yang paling afdal antara seorang yang alim ataukah seorang yang syahid. Dari ulasan yang disebutkan, beliau menyebutkan tingkatan keduanya sesuai dengan seberapa besar as-siddiqiyah yang ada di dalam jiwanya. Nah, tayyib, kita masuk ke masalah yang berikutnya. Disebutkan oleh ma'alif di sini, annan nususa an-nabawiyyata qad tawatarat bi anna afdhalal a'mali imanun billah. Sisi-sisi yang lain dari sisi-sisi yang menunjukkan badannya kemuliaan ilmu, bahwasannya nas-nas an-nabawiyyah, yakni hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu telah mutawatir menunjukkan bahwasanya seafdal-afdal amalan adalah iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah, seafdal-afdal amalan adalah iman kepada Allah azza wa jalla. Wa huwa ra'sul amri, dan itu adalah ra'sul amri, puncaknya perintah adalah iman. Wal a'malu ba'dahu 'ala maratibiha wa manaziliha, adapun amalan-amalan yang lain setelahnya itu bertingkat-tingkat dan berbeda-beda dari sisi kedudukannya. Nah, wal imanu lahu ruknani, dan iman itu memiliki dua rukun. Lihat, beliau menyebutkan kepada kita seafdal-afdal amalan adalah iman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan iman yang dikatakan sebagai seafdal-afdal amalan itu memiliki dua rukun yang harus terwujud satu dari keduanya untuk bisa menjalankan konsekuensi iman. Ahaduhuma, yang pertama adalah ma'rifatu ma ja'a bihi ar-rasul wal ilmu bihi. Kemudian yang kedua, tasdiquhu bil qawli wal amali. Tingkatan yang pertama atau rukun yang pertama dari rukun-rukun iman adalah harus mengetahui seluruh apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengilmuinya. Harus mengetahui seluruh apa saja yang dibawa oleh Rasul dan dia mengilmuinya. Berarti kembalinya iman ke ilmu, ya kan? Tanpa ilmu seseorang tidak bisa mewujudkan iman, karena dia tidak tahu apa saja yang harus dia imani, apa saja yang harus dia yakini kebenarannya. Sehingga harus mempelajari ilmu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah sisi yang diuraikan oleh beliau, yang dengannya beliau menyebutkan pada pembahasan tersebut di dalamnya ada sisi-sisi yang menerangkan kepada kita keutamaan ilmu, yaitu iman itu tidak bisa terbentuk terwujud kecuali dengan ilmu syar'i. Nah, sehingga pentingnya seseorang mempelajari ilmu tersebut. Wa tsani, rukun yang kedua adalah tasdiquhu bil qawli wal amali, membenarkan apa yang telah diilmuinya. Itu rukun yang kedua, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Sehingga di samping dia mengilmui, mengetahui seluruh apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia harus, rukun yang kedua yang harus dia jalankan, dia harus membenarkan dengan ucapan dan perbuatannya. Tanpa salah satu dari keduanya, tidak akan terwujud yang namanya iman. Kalau hanya sekedar mengucapkan dan beramal, sangat dimungkinkan nantinya kalau tidak dibarengi dengan ilmu yang dia ucapkan ternyata berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Rasul, sehingga bukan sebagai sesuatu yang wajib untuk diimani, ya kan? Kalau tanpa ucapan dan amalan, hanya sekedar mengetahui saja, apa bedanya antara dia dengan seorang yang munafik yang hanya mengetahui apa yang dibawa oleh Rasul, dia pelajari, dia ketahui, namun ternyata tidak diamalkan. Nah, sehingga muara dari iman itu ternyata kembalinya kepada ilmu syar'i. Wa tasdiqu bidunil ilmi wal ma'rifati muhalun, membenarkan tanpa diiringi dengan ilmu dan pengetahuan adalah perkara yang mustahil, enggak mungkin untuk bisa terwujud. Fa innahu far'ul ilmi bisyai'i al-musaddaq bihi, karena cabangnya seseorang mengetahui sesuatu adalah dia benarkan sesuatu tersebut. Tidak mungkin sekonyong-konyong dia membenarkan dalam keadaan dia tidak paham apa sih yang dia benarkan, ya kan? Nah, sehingga kalau semisal hubungannya dengan iman, yang diwajibkan baginya membenarkan sesuatu dan wajib dia yakini kebenaran apa yang dia benarkan, menunjukkan apa yang dia benarkan adalah sesuatu yang sangat besar nilainya di dalam Islam, dan sesuatu yang sangat besar tersebut tentulah dia ketahui dari apa yang disampaikan, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seputar adanya malaikat, seputar adanya kitab-kitab Allah azza wa jalla, adanya para nabi dan para rasul, demikian pula hari akhir, takdir, dan perkara-perkara yang berhubungan dengan hal-hal tersebut, itu semuanya telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dibutuhkan adanya belajar ilmu tersebut yang nantinya kita akan bisa mengaplikasikan, menerapkan iman sebagaimana mestinya. Kemudian beliau juga menyebutkan, idzan al-ilmu minal imani bimanzilatir ruhi minal jasadi. Maka kalau demikian, kata beliau, ilmu kedudukannya dengan iman, ataukah ilmu kedudukannya dengan iman, itu sama persis sebagaimana ruh dengan jasad. La taqumu syajaratul imani illa ala saqil ilmi wal ma'rifah, yang tidak akan tegak pohon dari iman kecuali di atas pondasi dari ilmu dan pengetahuan. Nah, artinya jasad tersebut tidak akan bisa bergerak tanpa ruh. Jasad yang tidak ada rohnya maka akan mati jasad tersebut, iya kan? Akan mati dia. Nah, fal ilmu idzan ajallul matalibi wa asnal mawahid. Kalau demikian, ilmu adalah seafdal-afdal sesuatu yang dicari oleh seorang hamba dan sesuatu yang paling berharga yang padanya ada nilai-nilai kemuliaan dan keistimewaan. Nah, karena akan menyebabkan seseorang dengannya meraih iman, yang dengannya seseorang akan bisa sampai ke tingkatan as-siddiqun, itu semuanya ternyata kembalinya kepada ilmu syar'i. Nah, kemudian sisi yang berikutnya, dari sisi-sisi yang juga beliau sebutkan padanya ada kemuliaan dan keutamaan ilmu. Kata musannif di sini, anna sifatil kamali kullaha tarji'u ilal ilmi, ilal ilmi wal qudrati wal iradah. Bahwasannya sifat-sifat yang sempurna apapun itu, jujur itu kan sifat sempurna, ya kan? Tawadu, rendah hati, itu juga sama sifat yang sempurna. Nah, suka memberi, itu juga sama sifat yang mulia, yang sempurna. Berani, untuk menampakkan al-haq. Itu juga sama sifat yang sempurna. Dan sifat-sifat sempurna yang lain itu semuanya kembalinya kepada ilmu dan faktor kemampuan serta faktor keinginan seorang hamba. Iya kan? Kalau hanya sekedar berilmu saja tidak disertai dengan kemampuan, tidak akan terwujud kesempurnaan tersebut. Seorang yang fakir memiliki ilmu untuk seseorang bersedekah, untuk seorang berinfak, namun karena tidak memiliki kemampuan, dia tidak bisa mewujudkan sifat mulia tersebut. Ataukah seseorang memiliki ilmu, memiliki kemampuan, namun tidak punya keinginan, tidak punya hasrat, tidak pula bisa, ya kan, dia memiliki sifat-sifat tersebut. Betapa banyak seorang yang punya ilmu, punya kemampuan dia, namun ternyata malas di dalam mendatangkan sifat-sifat tersebut. Yang ada adalah ibaratnya dirinya sama dengan seorang yang jahil, sama-sama tidak terlihat terpancar pada amalannya tersebut dampak-dampak positif dari al-ilm, dari sifat-sifat yang sempurna yang mulia tersebut. Nah, ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Al-muhim, sifat-sifat yang sempurna semuanya kembali ke salah satu dari ketiga hal tersebut: ilmu, kemampuan, dan keinginan. Wal-iradatu far'ul ilmi, namanya kehendak merupakan cabang dari ilmu. Ketika seorang mengetahui sesuatu akan muncul pada dirinya keinginan, ya kan? Tanpa ilmu tidak akan muncul yang namanya kehendak. Nah, antum mengetahui satu makanan ini lezat, pernah merasakannya, pernah mendengarkannya, maka muncul keinginan kehendak untuk membelinya, ya kan? Tanpa adanya ilmu, maka tidak akan muncul adanya irodah tersebut. Demikian pula ketika mewujudkan amalan-amalan yang sempurna, tanpa ada ilmu akan tidak mungkin seseorang bisa mewujudkan sifat-sifat yang mulia yang sempurna tersebut. Fa innaha tastalzimu syu'ura bil muradi, yang namanya kehendak akan memberikan konsekuensi adanya perasaan, keinginan, hasrat untuk meraih sesuatu yang diinginkan, adanya hasrat, keinginan, itu namanya irodah, itu namanya kehendak. Nah, kalau misal seseorang tidak muncul pada dirinya keinginan, tidak muncul pada dirinya perasaan untuk mewujudkan sifat-sifat yang sempurna tersebut, menunjukkan tidak ada pada dirinya iradah, walaupun sekali lagi dia memiliki ilmu. Dia memiliki ilmu. Naam. Wal ilmu la yaftaqiru fi ta'alluqihi bil ma'lumi ila wahidatin minha. Ilmu itu tidaklah butuh dari sisi ketergantungannya dengan sesuatu yang diilmuinya dengan salah satu dari keduanya. Wa ammal qudrati wal iradah fa kullu minhumā yaftaqiru fi ta'alluqihi bil murādi wal maqdūri ila al ilmi. Adapun yang namanya kehendak atau kemampuan itu seluruhnya ternyata butuh bergantung untuk mewujudkan sesuatu yang diinginkan tersebut, yang dimampunya tersebut, itu semuanya bergantung kepada ilmu. Artinya apa? Ilmu itu enggak butuh adanya irodah dan kudrah. Naam. Ilmu itu senantiasa tersampaikan. Seorang akan bisa mendengarnya, seorang akan bisa mempelajarinya. Walaupun mungkin ada di antara mereka orang-orang yang tidak menginginkannya. Walaupun mungkin ada di antara mereka orang-orang yang tidak menghendakinya, yang tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkannya, ilmu senantiasa tersampaikan, ya kan? Sehingga tidak butuh dengan adanya kudrah dan irodah. Artinya apa? Kalau semisal tidak ada kudrah dan irodah, ilmu itu senantiasa ada. Nah, itulah warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kudrah dan irodah, ini semuanya bisa terwujud dengan adanya ilmu. Tanpa ilmu tidak akan terwujud. Ini menunjukkan kepada kita dari semua faktor-faktor yang dengannya seseorang bisa meraih adanya sifat-sifat yang sempurna pada dirinya, kesempurnaan-kesempurnaan sifat pada dirinya, itu kembalinya, muaranya ternyata kepada ilmu syar'i, bukan kepada qudrah, bukan pula kepada iradah. Nah, bahkan qudrah dan iradah itu bergantung dengan ilmu tersebut. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Sehingga dengan ini menunjukkan kata beliau ala fadilatihi wa syarfi manzilatihi, menunjukkan atas keutamaan ilmu dan tingginya kedudukan kemuliaan ilmu tersebut dibandingkan sesuatu yang lain. Nah, subhanallah. Ini sisi-sisi yang dengannya kita bisa mengetahui kemuliaan keutamaan ilmu. Pada perkara yang pertama tadi kita sebutkan, dengan ilmu seseorang akan bisa meraih as-siddiqun, tingkatan as-siddiqiyah. Dengan ilmu seseorang bisa mewujudkan apa itu iman. Dan yang ketiga, dengan ilmu yang tadi kita bacakan penjelasan beliau, akan bisa seseorang meraih sifat-sifat yang sempurna, akhlak-akhlak yang mulia. Itu akan terwujud dengan adanya ilmu tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke sisi yang berikutnya. Annal ilma a'ammu sifati ta'alluqan bimuta'alliqihi wa awsa'uha. Ilmu itu sifat yang paling luas dari sisi ketergantungannya dengan sesuatu dan paling mencakupnya. Paling mencakupnya. Karena ilmu itu berhubungan dengan sesuatu yang wajib, dengan sesuatu yang memungkinkan bagi seseorang untuk menjalankan, dengan sesuatu yang mustahil bagi seorang untuk bisa mewujudkannya, dengan sesuatu yang dibolehkan, dengan sesuatu yang ada, dengan sesuatu yang tidak ada. Itu semuanya kan ada ilmunya. Ada ilmunya. Perkara-perkara yang wajib itu disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga diharuskan seseorang mempelajari ilmu tersebut. Sesuatu yang dimungkinkan bagi seseorang untuk mewujudkan, mana di antara perkara-perkara yang wajib yang bisa dia jalankan, mana yang tidak, juga ada ilmunya. Perkara-perkara yang gak mungkin dia wujudkan, juga ada ilmunya. Yang boleh, yang mana, dan ada atau tidaknya sesuatu, itu semuanya berhubungan dengan ilmu. Nah, kemudian beliau menyebutkan, fadhatur rabbi subhanahu wa sifatuhu wa asma'uhu ma'lumatun lahu. Wa ya'lamu al-'ibadu min dhalika ma 'allamahum al-'alimul khabir. Contohnya keberadaan Allah Azza wa Jalla. Dan sifat-sifatnya serta nama-namanya adalah sesuatu yang maklum, yang diketahui oleh semua manusia. Seorang hamba akan bisa mengetahui hal tersebut dengan apa yang telah diajarkan oleh 'alimul khabir, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun qudrah dan iradah, fakullu minhuma khasut ta'alluq. Kemampuan dan keinginan masing-masing dari keduanya ada kekhususan dari sisi ketergantungannya. Adu al-qudrah, kemampuan itu seluruhnya berhubungan, ya kan, dengan sesuatu yang mungkin diwujudkan. Seseorang punya kemampuan melakukan sesuatu, menunjukkan sesuatu yang dia mampu dari sisi keberadaannya adalah sesuatu yang mungkin dia wujudkan. Sehingga qudrah ini hubungannya dengan hal-hal yang mungkin saja. Kalau ilmu itu kan lebih luas, mencakup yang mungkinnya dan yang tidaknya, yang mustahilnya, yang bolehnya dan yang tidaknya, ada yang ada dengan yang tidaknya, bahkan perkara-perkara yang wajib, itu semuanya berhubungan dengan yang namanya ilmu. Nah, la bil mustahil la wala bil wajib, tidak berhubungan dengan sesuatu yang mustahil, tidak pula berhubungan dengan sesuatu yang wajib. Kalau wajib itu kan harus dilakukan, mampu enggak mampu harus dia jalankan. Nah, fa hiya akhasu min al ilmi min hadzal wajhi, sehingga lebih khusus dari ilmu dari sisi ini saja, yaitu berhubungan dengan sesuatu yang mungkin. wa 'ammu min al-iradah, namun lebih umum dibandingkan iradah. Fa innal iradah la tata'allaqu illa bi ba'dil mumkinat, karena yang namanya keinginan-keinginan iradah tidaklah berhubungan kecuali dengan sesuatu yang mungkin-mungkin saja. Wa huwa ma uridu wujuduhu, yaitu segala sesuatu yang diinginkan untuk adanya. Fal ilmu awsa'u wa 'ammu wa ashmalu fi dhatihi wa muta'alliqi, sehingga dengan urian-urian yang tadi kita disebutkan dari ketiga hal ini, ilmu ternyata lebih luas, lebih umum, lebih mencakup dari sisi zatnya dan ketergantungannya. Nah, ini pula di antara sisi yang diuraikan oleh beliau, yang dengannya beliau menyebutkan padanya ada keutamaan ilmu dibandingkan yang lain. Kemudian sisi yang berikutnya beliau juga menyebutkan al ulama humul a'immah. Para ulama, mereka adalah para imam, imam. Para imam. Nah, seorang yang menjadi pemimpin, punya kemuliaan, punya keutamaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman mengkhabarkan bahwasanya ahlul ilm Allah jadikan mereka sebagai a'immatan yahduna bi amrihi. Para ahlul ilm Allah jadikan mereka sebagai para imam-imam yang dipanuti, yang diikuti perintah-perintahnya. Wa ya'tammu bihim man ba'dahum, ataukah wa yu'tammu bihim man ba'dahum, dan dicontoh, diikuti oleh orang-orang setelah mereka. Naam. Yang dimaksud adalah para ahli ilmu, para ulamanya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah sebutkan dalam ayat tersebut, dan kami jadikan mereka sebagai para imam-imam yang mereka mendapatkan bimbingan petunjuk dengan perintah kami tatkala mereka bersabar, dan mereka adalah orang-orang yang meyakini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud para imam di dalam ayat ini adalah para ahli ilm, para ulama. Wa qala fi mawdhi'in akhar, Allah juga berfirman di tempat yang lain yang menyebutkan adanya imaman, adanya imam, dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Dan orang-orang yang mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah Rabb kami, berikanlah kepada kami, anugerahkanlah untuk kami dari istri-istri kami, keturunan-keturunan kami sebagai qurrata a'yun, penyejuk mata-mata kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami itu sebagai imam, imam untuk mereka, orang-orang yang bertakwa. Al-imam, imam di dalam ayat-ayat ini maksudnya adalah immatan yaqtadi bina man ba'dana, sebagai imam-imam yang diikuti oleh orang-orang yang hidup setelah kami. Ini menunjukkan yang dimaksud imam-imam di dalam kedua ayat tersebut, mereka lah para ulama, para ahli ilmu. Naam. Wa akhbara subhanahu anna bis-sabri wal yaqini tunalul imamatu fid-din. Dan Allah khabarkan cara agar seseorang bisa mendapatkan, meraih keimaman di dalam agama adalah dengan dua amalan. Yang pertama dengan bersabar. Yang kedua diiringi dengan keyakinan. Wa hiya arfa'u maratibi siddiqin, dan itu adalah derajat yang paling tinggi dari tingkatan-tingkatan as-siddiqin, as-siddiqun, yang tadi kita sebutkan berhubungan dengan ilmu. Nah, tentulah masing-masing orang dari sisi kesabarannya, dari sisi keyakinannya berbeda-beda, ya kan, antara satu dengan yang lain. Sama dengan iman, berbeda-beda keimanan seseorang antara yang satu dengan yang lainnya. Semakin besar kesabaran yang dia miliki dan semakin besar pula keyakinan terhadap ilmu yang dipelajarinya, maka akan semakin afdol dan tinggi nilai dirinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wal yaqinu huwa kamalul ilmi wa ghayatuhu. Keyakinan adalah kesempurnaan ilmu dan puncaknya. Adalah al yaqin. Seseorang berilmu maka akan menghasilkan keyakinan. Tujuan dari seseorang berilmu adalah untuk melahirkan yang namanya al-yakin, sehingga antara yang dia pelajari tersebut benar-benar dibuktikan dengan kalbunya, dengan hatinya, di mana hatinya meyakini, membenarkan apa yang dipelajarinya tersebut. Nah, wabitakmilihi martabatil ilmi tahsulu imamatul din. Dan dengan menyempurnakan tingkatan ilmu tersebut, yaitu as-sabr wal yaqin, akan seseorang bisa mendapatkan keimaman di dalam agama ini sebagai seorang pemimpin di dalam agama. Yang dimaksud pemimpin adalah kepemimpinan terkait masalah-masalah ilmu syar'i. Wa hiya wilayatun alatuhal ilmu, itu adalah adalah termasuk dari kewilayahan yang alat untuk seseorang bisa meraihnya adalah ilmu. Wa yakhtassullahu biha man yasha'u min ibadihi, dan Allah Azza wa Jalla mengkhususkan dari ilmu tersebut siapa saja yang dikehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Nah, sehingga apabila ilmu tersebut itu adalah termasuk anugerah dari sisi Allah Azza wa Jalla, pemberian Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga dari sekian banyak orang yang mempelajari ilmu, tidak semuanya ia menjadi seorang yang alim. Dari semua seorang yang alim, tidak semuanya ia kan mempraktikkan ilmu tersebut. Nah, dari sekian banyak orang yang mempelajari ilmu, hanya beberapa orang saja di antara mereka yang mengetahuinya, yang mengilmuinya, yang benar-benar memahami ilmu tersebut. Dari sekian orang yang mempelajarinya, sedikit di antara mereka yang mempraktikkan ilmu tersebut. Karena itulah penting bagi seorang untuk senantiasa ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta agar Allah memberikan kepada dirinya ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang bisa merubah ucapannya sehingga tidaklah dia berucap melainkan ucapan-ucapan yang baik, ilmu yang merubah amalan-amalannya sehingga tidaklah dia beramal kecuali mengamalkan amalan-amalan yang soleh, yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya berhubungan dengan anugerah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah berikan kepada siapa dari kalangan hambanya, sehingga Rasul menyebutkan dalam hadisnya yang sahih, man yuridillahu bihi khairan yufaq qihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki pada diri seorang hamba itu adanya kebaikan, maka Allah niscaya akan fahamkan ia dalam perkara agamanya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu, habibakumullah ta'ala.